Oke. Ya, aku pengen semuanya di sini nyanyi lagi yang lebih kompak, lebih kenceng suaranya ya. Zera, Zera Mania Bianiku. Nyanyi. Kalung emas sing ono gulumu saiki meletati biru. Lagi. Luntur koyo tresnamu, luntur koyo atimu. Dicek ben gak salah paham ya.